إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, salawatan itu yang dipermasalahkan oleh orang di luar kita. Pertama, tentang redaksi salawat. Menurut mereka dibaan, narian dan seterusnya tidak boleh. Alasannya karena kalimat salawat seperti itu tidak langsung maktur dari Kanjeng Nabi. Terus yang kedua, yang mereka permasalahkan, kenapa kok salawatan biasanya malam Jum'ah atau hari Jum'ah. Yang ketiga, kenapa di dalam salawat nariyah itu kok ada tawasulnya. Nah, menjawab pertanyaan pertama, mempermasalahkan redaksi salawat yang tidak dari Kanjeng Nabi, dibaan gak boleh karena redaksi dibaan tidak dari Kanjeng Nabi. Nariyah munjiat gak boleh karena sighatnya tidak dari Kanjeng Nabi. Jawab kita juga ganti bertanya, kenapa teman-teman itu sering juga bersolawat pakai kalimat misalnya assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ketika mereka sambutan, padahal solawat pakai jumlah ismiyah mubtada khobar itu enggak ada riwayatnya. Atau kadang mereka bersolawat pakai fi'il madhi sallallahu alaihi, padahal redaksi dari Nabi itu fi'il amar Allahumma salli. Nah, kalau mereka sendiri membuat redaksi sendiri, kenapa melarang-larang membid'ah-bid'ahkan tibaan nariaan? Alasannya redaksinya tidak dari Kanjeng Nabi, berarti penilaian yang tidak fair. Yang kedua, seringkali kalau mereka sambutan itu salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita, bersalawat dengan bahasa Indonesia, jelas-jelas itu tidak maktur. Redaksi itu tidak dari Kanjeng Nabi, toh itu biasa dibaca, biasa dilakukan. Dan tiba nariyah munjiat sama-sama tidak dari Kanjeng Nabi sighatnya, kenapa yang ini dilarang tapi yang semoga salawat salam tidak dilarang? Terus sedikit menggo, beberapa di antara teman-teman itu melarang sayyidina karena menurut mereka itu musyrik. Sayyid itu kan orang yang sangat dihormati, dijunjung tinggi, tuan. Diarani musyrik karena menurut mereka Tuhan. Ini salah paham. Tuan diidentikan dengan Tuhan. Dengan kesalahpahamannya menyalah-nyalahkan orang lain yang enggak bisa. Kemudian Kalau junjungan kita boleh, kenapa sayyidina tidak boleh? Padahal toh maknanya sama. Semoga salawat salam dilimpahkan pada junjungan kita. Kan ya sering mereka menyebut junjungan kita. Tapi lek sayyidina kok enggak oleh. Ini lucu bin ajaib. Nah, tentang redaksi begitu, tentang waktu, itu memang kita ada dalilnya. Waktu malam Jumat itu. Dan karena hadis itu juga tidak takhsis, bukan berarti selain hari Jumat enggak boleh membaca. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yusalluna di sini Allah itu sebetulnya bersolawat ya sejak dulu. Tapi pakai fi'il mudhari' di samping takfir banyak bersolawat juga la yazalu istimrar dawam, terus menerus Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ada sedikit penjelasan sunnahnya at-taqrim bainas salati wa taslim. Salawat salam itu dibaca bareng-bareng. Kalau di tafrid, di ifrad itu makruh. Makanya entah lancang apa tidak, saya sering kalau ngimam istighosah itu salawatnya dua-duanya sekalian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang di istighosah Allahumma salli tanpa wa sallim. Qur'annya sallu alaihi wasallim. Jadi sunnahnya kedua-duanya, sholli wasallim. Kemudian kalau membaca sholat munjian, saya juga sering begitu, tak tambahi dewe. Ya, kalau yang dari guru-guru kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina. Saya biasanya ya, atau yang akhir nanti, akhirnya wasallim. Pokoknya jangan diifrad. Muncul pertanyaan, kenapa salawat di tahiyat itu salawat tok, enggak ada salam? Jawabnya, salamnya sudah sebelumnya. Assalamualaika ayuhan nabiyyu. Karena sudah assalamualaika, maka salawatnya cukup Allahumma salli, enggak usah wasallim. Dong ya. Terus penjelasan-penjelasan begitu enggak saya tulis di sini, biar buku ini tidak bisa disalahkan orang. Dalil dok, orang enggak setuju tidak bisa mengutar. Kalau ono penjelasannya malah, itu lek karangam. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asran. Ini fadilah salawat. Awlan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alaiya salatan. Awlan jenis disini enggak saya maknai luweh utama-utama ini, tapi saya maknai yang paling dekat. Itu kalau di bab waris, fama fadula fali awla rajulin dakarin. Kalau dibagi kepada dawil furud kok masih tersisa, maka itu diberikan kepada dulur lanang yang paling aula, yang paling dekat. Itu dalilnya asofah kan, ini seperempat, ini seperdelapan sudah dawil furudnya. Fama fadula fali aula rajulin zakarin. Sisanya untuk laki-laki yang paling aula. Itu maknanya ojo yang paling utama, Maknanya yang paling dekat. Ini saya pamit, barangkali sempat ada guru zaman maknai luwe utama-utama ini. Kalau luwe utama-utama ini ya Abu Bakar ba'da Nabi. Dekat-dekat itu belum tentu paling utama, karena disayangi. Tetap medik-medik titik, tapi disayang ya dekat. Jadi haithiyahnya beda. Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarum alayya salatan. Manusia yang paling dekat padaku di hari kiamat yang paling banyak membaca salawat alayya atasku. Iki yo wong NU sing paling sregep tibaan yo. Wong NU narian yo. Dalam nariyah itu dikritik karena ada tawasulnya. Tawasul nanti beres. Inna min afdoli ayyamikum, ini boleh yaumul, boleh yaumal. Kalau dibaca yaumul jum'ah khobar, isimnya inna itu min, min bimakna ba'do ya. Ada min ismiyah bimakna ba'do, kadang juga ala bimakna fauku, min alal maktab itu min fauqil maktab. Sebab elek wong pondok iki maca kliru barang tetap bener. Kan salah. Lho iso bener. Inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, atau yaumal jumu'ah berarti isimnya innya minnya jar majrur khabar muqaddam. Fa akthiru alayya minas salati fi, karena itu perbanyaklah selawat padaku fihi di hari Jumat. Ya, makanya kita tibaan selawatan hari Jumat, malam Jumat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta? Bagaimana mungkin salawat kami diperlihatkan padamu, dipertontonkan padamu, padahal engkau sudah remuk, sudah hancur lebur, atau balita. Ini syak minar rawi, kalimatnya itu aramta atau balita. Terus aramta itu sendiri dari kalimat armanta, asbahta romiman. Romim, wahya romim sudah hancur lebur. Nah, ketika ikut wazan itu bisa dibuang mimnya satu. Lagi armanta atau diganti ya, diganti huruf ilah. Tamat toto bisa tamat to, ya. Awla laka faula sama awla ya tamat to. Itu asalnya ya tamat toto. Molor molor apa mulet mulet ni matang. Bagaimana mungkin salawat kami diperlihatkan padamu lah panjenengan sudah lebur. Terus Nabi Dawo, innallaha haram alal ardi ajasadal anbiya. Enggak boleh tanah ulah tanah makan tubuhnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin, berdebu kotor nyungir hidung seseorang, rugi besar maksudnya. Dzukirtu indah falam yusalli alayya, dengar namaku disebut di dekatnya lalu tidak bersalawat padaku. Berikutnya, la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya, jangan kalian jadikan kuburku seperti 'id, hari raya. Wong sak donya rame-rame ziarah Nabi kabeh. Aja. Kalau soal keperluan solawat cukup teko malam, tidak harus ke golek rame-rame. Ya, pengkuburan itu antara lain untuk tadzakurul maut, untuk tadzakurul akhirah. Nah, kalau ziarah terjadi rame-rame ribuan orang ya, malah kendaan bareng. Enggak sita tadzakur tadzakur. Ya, malah wisata. Makanya jangan kuburan dijadikan kayak hari raya rame-rame. Betul pun di solawat ini betul parang nyedek masih teko atuh yo. Wadai. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Solawatmu akan sampai padaku dimanapun. Meskipun yang wajar. Haitsu ma haitsu kuntum. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Setiap kali ini nafi terus ada illa jumlahnya fi'liyah sama dengan kullama. Setiap kali ada seorang yang bersalam padaku, pastilah Allah mengembalikan ruhku hingga aku bisa menjawab salamnya. Al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang bakhil, orang yang disebut namaku di dekatnya lalu nengeneng baik, enggak mau membaca salawat, berdoa alhamdulillah salawat baru ndonga, ya Allah kula nyuwun wayu. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salati. Ya, ada orang berdoa dalam doanya, bukan dalam sholatnya. Lam yumajjidillah, dia tidak bertahmid kepada Allah, mengagungkan bertahmid. Walam yusalli ala nabi, tidak bersalawat. Mubasyaratan, langsung dongo Gusti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilah ana, cek kesusune wong iki. Selak lapo. Enggak apik. Jadi ndonga tanpa salawat, tanpa hamdalah itu diganggu setan. Karena kesusu, dan kesusu itu dari setan. Al-ajalatu minasyaiton. Pagari setan dengan tahmid dan salawat. Tsumma da'ahu, lalu Nabi memanggilnya, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih." Yumajjid itu makna lugatnya mengagungkan, tapi tak maknai tahmid karena yufassiru ba'daha ba'dhon. Kalimat hadis itu satu dengan yang lain saling menafsiri. Lah di bawah Nabi dawuh, "Idza shalla ahdukum falyabda bi tahmidillah," bukan bi ta'dzimillah. Berarti tadi yumajjid di makna yahmid, yahmad. Itu bulat-bulat ya wong menasiri itu. Ya begitu. Wassana'i alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du masya'a. Awali dengan tahmid, memuji Allah, lalu bersalawat, kemudian setelah itu berdoa apapun yang dia mau. Dan ini tradisi kita. Setiap mau doa mesti alhamdulillah salawat, alhamdulillah salawat. Nah, redaksinya enggak masalah. Terus yang perlu saya sampaikan bahwa salawat itu afdhalus salawat itu Ibrahimiyah, yang memang langsung dari lisan Nabi dan sangat sahih karena itu di Bukhari Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kalau sampai berpendapat tidak begitu, maka orang itu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah dalam hal ini. Jadi ahlu sunnah wal jamaah berkesimpulan afdalus salawati alal itlaq salat Ibrahimiyah. Selain Ibrahimiyah itu tidak bisa diklaim afdol itlaqon. Kalau cocok dengan konteks tertentu bisa. Untuk hajat ben bahan tercepat itu salawat nariyah. Jadi afdole salawat nariyah itu untuk apa? Nyepetne hajat. Terus afdoliyahnya salawat munjiat itu untuk nyokong wiritan dungane bendang diterima. Itu. Makanya kalau di Naksabandia, Qadiria itu setelah wiritannya cukup, sebelum dungo dikongkon mengawali dengan salawat munjiat. Nah, begitu. Terus salawat fatih futuhul qalbi wal ilmi. Salawat tibil kulub lek meripati loro-loroan lek ngenyuk meripat PPN. Ini tidak bisa dikatakan afdol alal itlaq. Ya, kadang ada beberapa orang karena terlalu fanatik dengan jenis salawat tertentu, apapun salawatnya itu dok. Nah itu gak benar. Apalagi kalau sampai punya keyakinan afdol alal itlaq sampai melebihi salawat Ibrahimiyah, tambah salah bisa. Jadi aku lek maca selawat iki gampang nangis, terenyuh. Berarti selawat tertentu luwih cocok kangge tadaburul qalbi. Kalau sekedar begitu monggo. Selawat ini luwih cocok untuk bendang payu rapi misalnya. Tapi bukan afdol alal itlaq itu. Saya enggak ngarani pokoknya. Lho kok ngono iku lho lek kontrang. Lek kontrang niku ngono lek. Terus terlalu fanatik meskipun dengan amaliyah maksurah itu enggak baik tuh. Apalagi amal-amalan yang tidak maksurah yang tidak langsung dari Kanjeng Nabi ya tambah enggak ambil lagi. Wong sedangkan yang maksurah saja misalnya wong kadung suweneng kepencut hadis tentang hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngamal opo ae hasbunallah. Arep mangan hasbunallah wa ni'mal wakil, arep turu. Itu kefanatikan. Sama dengan orang ilate cocok karo terasi, akhirnya fanatik terasi. Masa opo ae bumbune terasi tok. Itu enggak benar, enggak benar. Jadi monggo sampean fanatik dengan terasi, tapi yang namanya soto ya tetap bumbu soto. Hanya bedanya soto sampean mesti ada rasa terasi. Ya gitu. Masak lodeh ya tetap kudu bumbu lodeh. Tapi ciri tu lodehnya sampean dengan lain, nek lodeh sampean mesti ono aroma terasinya. Nah, begitu loh. Lek sekedar gitu dok, monggo enggak meninggalkan yang lain. Nah, ini perlu tak omong nih, boleh kadang bongi terus. Kadung fanatik dengan satu amalan kebantar. Koyok-koyok Leone raiso nyebab nih makrifat. Nah. Nah, ya itu ya kita balik artinya mereka tidak bisa membid'ahkan kita. Toh mereka melakukan hal yang sama, bahkan lebih rendah. Tibaan itu meskipun enggak dari Kanjeng Nabi, sik teko ulama, sik mukhlisin, sewate yo bener, balaghah yo tepat, kinayah majasnya istiarahnya ya tepat. Sampeyan wis gawe dhewe, goblok pisan. Ya, lek iku mau oleh ni ke enggak tulah ni berarti anda enggak fair dan sikap enggak mencela menjele itu enggak boleh. Nah, sikap mencela menjele kan enggak boleh. Kalau nanti mendengar statement dari teman yang notabene juga mau dia. Oh, statement itu. Ngaco es dukur-dukur. Iya, iya. Statement itu. Mereka yang dulu juga mau statement. Kakan. Mereka menghasilkan memperbanyak sholawat itu adalah yang lebih baik Islam mengambil dari intisarinya atau substansinya. Jadi mereka itu yang lebih penting bukan sholawatnya yang berbanyak, tapi meniru sikap-sikap Nabi Muhammad. Sehingga lebih penting contoh meniru sikap Nabi ketimbang kita bersholawat. Artinya apa gunanya kita sholawat banyak-banyak kalau sholawat kita gak sesuai dengan Nabi? Itu begitu mereka nasarkan. Atau memang bisa dipertahankan siapa atau gimana? Iya, penafsiran salah. Kiro'ah karo fi'lu itu beda. Mengikuti sunnah Nabi itu fi'lan, amalan. Iki kiro'atan lafdun. Ya itu. Ya sing bener iki tetep loro-loro ne. Qauliyahnya ditiru, fi'liyahnya juga ditiru. Ahwalnya juga ditiru. Tidak bisa mengambil substansi. Apa? Dia perlu diamati amalannya. Enggak loh, dia itu menyalahkan diri sendiri. Apa artinya salawat tok tanpa perbuatan? Ya kan kita jawab apa artinya perbuatan tok tanpa ucapan? Sekarang mau naik. Sampai itu bisa dalam filiah itu kan juga ada kiroan. Apa? Dalam filiah. Nah, lagi kalau dia ingin ittiba sunnah Nabi, akhirnya kan ya juga tetap membaca sholawat juga. Yang jelas itu setiap kalimatnya Kanjeng Nabi itu mesti mengandung makna. Tidak mungkin kalimatnya Kanjeng Nabi atau Al-Qur'an tidak mengandung makna. Kalau perintah ittabi'u sama dengan perintah sholu, ya. Terus apa artinya Nabi membuat kalimat kadang solu, kadang ittabi'u. Ittiba' ya ittiba', solu ya ya solu. Dan kalau artinya sama, kenapa di kenapa diucapkan lagi, diperintah lagi? Apa Nabi suka tahsilul hasil? Apa Nabi suka menyatakan sesuatu yang enggak ada faedahnya? Terus kalau begitu, maksud Nabi itu suka melakukan yang batal-batal. Baik, kek. Nuri ya, kek. Pokoknya sekolah apa Nuri ya? Alah Nuri. Selamat Nuri ya. Kalau tak nuri